Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fihi anna al-insan qad yakunu 'aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah aw ya'rif wa la ya'mal bih. Berkata musannif rahimahullah. Musannif itu siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, kadang manusia itu mempunyai ilmu. Aliman, bi'ulumi dunia, memiliki ilmu dunia. Mungkin dia profesor, atau mungkin dia S1, S2, S3, S4, S5 misalkan. Paham teknik, industri, kimia, ini, itu. Dokter mungkin atau apa, apa saja dianggap punya kedudukan dan lain sebagainya. Aliman hafiz li ulumiddin, atau dia kadang juga punya ilmu agama, akan tapi hati akidahnya tidak memahami secara benar. Atau muhtariful ilm qad yakun bari'an hadikan fi hadhil hirfah. Faham, serba faham masalah dunia, industri, apa pertanian dan lain sebagainya. Profesor mungkin punya ilmu. Tapi tentang makna la ilaha illallah tidak faham. Ya'rif makna la ilaha illallah, mereka enggak faham makna dari la ilaha illallah yang sebenarnya. Oh, ya'rif. Atau dia faham tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, orang-orang profesor, orang-orang teknik, orang kimia, orang ini, industri ini, itu, dan lain sebagainya. Faham, punya ilmu, punya titel, punya kedudukan. Tapi untuk mana la ilaha illallah enggak faham. Syaratnya, dia harus ilmu, yakin, menerima, tunduk, ikhlas, jujur, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak faham itu kesitunya. Kata Syabd Rahman, kultu fama aktsar haula. Banyak orang kayak gini, banyak sekali. La kasarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka yang tidak faham tentang mana la ilaha illallah. Karena musibah, walaupun dari segi dunia dia faham, tapi tentang tauhid, akidah, dia enggak faham. Ini musibah, bahaya. Wala haula wala quwata illa billah. Fadlullah.